dan tidak diambil darinya sebuah keadilan. Wala hum yunsarun, dan mereka tidak diberikan mereka tidak ada yang menolongnya. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, wa khaufihim biyaumil qiyamah, wa khawwafahum biyaumil qiyamah alladhi la tajzi fihi ay la tughni nafsun walau kanatil anfas walau kanat minal anfusil karimah kal anbiya was-salihin an nafsin walau kanat minal ashiratil aqrabina syai'an la kabiran wala saghiran wa innama yanfa'ul insan 'amalahu alladhi qaddamahu. Artinya, kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini memberikan rasa takut terhadap hari kiamat. Jadi yang paling diinginkan oleh Allah dari kita manusia yang hidup di dunia terhadap hari kiamat adalah takut terhadapnya. Karena dia bukan sembarang hari. Takut terhadap hari kiamat. Makanya sering Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti manusia dengan hari kiamat. Karena memang fi'lan benar-benar hari kiamat itu hari yang menakutkan. Sering saya baca ayat surat Al-Hajj. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim." Goncangan pada hari kiamat adalah goncangan yang sangat luar biasa. Kemudian Allah menjelaskan bagaimana goncangan tersebut. Orang akan kelihatan linglung mabuk padahal mereka bukan mabuk. Lebih parah daripada itu, wanita-wanita yang menyusui lalai terhadap anak-anak susuannya. Yang ketiga, lebih parah daripada itu lagi, wanita-wanita yang melahirkan tanpa dia sadari. Saking besarnya goncangan pada hari kiamat. Jadi yang dituntut sekali lagi, pelajaran menarik ini pagi ini, yang dituntut dari kita sebagai seorang muslim terhadap kiamat adalah takut akan datangnya kiamat. Takut akan hari kiamat. Itu yang dituntut. Makanya di sini Syekh mengatakan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa takut kepada mereka tentang hari kiamat. Salah satu yang perlu ditakuti dari hari kiamat adalah bahwa pada hari itu seseorang tidak akan bisa menolong orang lain. Ya. Apakah yang seseorang ini dia makhluk-makhluk yang mulia seperti para nabi, orang-orang salih, tidak akan bisa menolong orang lain. Orang lain ini apakah keluarganya yang paling dekat, tidak akan bisa menolong orang lain. Makanya ada kan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah bintu Muhammad, salini mimma syi'ti, minta kepadaku apa saja yang kau inginkan. Tapi nanti pada hari kiamat, ya, la ughni anki syai'an, aku tidak akan bisa menolongmu sedikit pun. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menolong anaknya yang paling dia cintai. Nah, ini para ikhwah sekalian, ini pemandangan yang perlu ditakuti. Ya, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan beberapa ayat yang semisal dengan ini. Saya bukakan dari tafsir Imam Ibnu Katsir, perhatikan beliau mengatakan, la tujzi nafsun 'an nafsin syai'a ay la yughni ahadun 'an ahad. Seseorang tidak akan bisa menolong orang lain sama sekali. Sebagaimana firman Allah, la taziru waziratun wizra ukhra. seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Ya. Dan juga seperti firman Allah di dalam surat Abasa ayat 37, likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Bayangkan, Pak, anak tidak ada hubungannya dengan orang tua pada hari kiamat. Kakak tidak ada hubungannya dengan saudaranya pada hari kiamat. Kerabat-kerabat, likulli min imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu setiap orang dari mereka, dari manusia, ada mempunyai urusan masing-masing yang mereka tidak peduli dengan siapapun dan apapun. Makanya saya sering mengatakan, hak manusia nanti pada hari kiamat akan dibangun di atas saling apa? Saling meminta. Hak-hak manusia yang belum terselesaikan di dunia akan dibangun nanti pada hari kiamat di atas perkataan saling meminta. Alal musyahah dalam bahasa Arabnya. Kenapa? Karena mereka sendiri butuh, perlu kepada urusan mereka untuk selamat di hadapan Allah. Maka jangan pernah berharap nanti di hari kiamat ada pemaafan dari makhluk. Ya, si fulan pernah menzalimi fulan lain di dunia, padahal dan akhirnya di dunia tidak pernah saling minta halal. Nanti yang terzalimi itu akan minta haknya. Tidak ada minta maaf dan tidak ada memaafkan. Karena dia perlu pahala. Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Ini juga seperti firman Allah dalam surat Luqman ayat 33. Dan ini hebatnya Imam Ibnu Katsir. Ya, tidak ada yang mengerti seperti ini kecuali orang-orang yang benar-benar mutala'ah, meneliti Al-Quran satu-satu. Jadi ayat ini kata beliau sama dengan ayat ini. Surat Al-Baqarah ayat 48 sama dengan surat Al-An'am ayat 164. Sama dengan surat Abasa ayat 37. Sama dengan surat Luqman ayat 33. Maknanya sama. Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ini surat Luqman ayat 33. Wahai manusia, ittaqu rabbakum, takut kalian kepada Rabb kalian. Wakhshaw yauman, takutlah terhadap suatu hari. Lihat, semuanya kita diperintahkan untuk takut, Pak. Takut terhadap akhirat. La yajzi walidun an waladih. Orang tua tidak bisa memberikan ganjaran kepada anaknya atau tidak bisa memberikan pertolongan kepada anaknya. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an. Sang anak juga tidak bisa memberikan pertolongan kepada orang tuanya sedikit pun. Ini kan persis namanya. Ayatnya sama kan semua? Jadi bisa dirangkum surat Al-Baqarah ayat 48 sama dengan surat Al-An'am ayat 164. Sama dengan surat Abasa ayat 37. Sama dengan surat Luqman ayat 33. Kalau sudah anak tidak bisa menolong orang tua, orang tua tidak bisa menolong anaknya, apalagi yang di bawahnya, Pak. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Fahadhi ablaghul maqamat anna kullan minal walidi wa waladi la yughni ahaduhuma anil akhari syai'an." Ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Kalau seandainya anak tidak bisa nolong orang tuanya, orang tua tidak bisa nolong anaknya, apalagi yang di bawahnya. Apalagi hubungan cuma teman, cuma kawan, ya, cuma kakak adik. Surat Ibrahim ayat 30, hampir sama ini ayat juga. Jadi di dalam ayat-ayat Al-Quran, makna yang seperti ini banyak. Itu kehebatan Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Bahwasanya beliau mengumpulkan ayat-ayat yang semisal. Dan itulah yang disebut dengan tafsirul ayati bil ayah. Menafsirkan ayat dengan apa? Ayat. Dan ini tafsiran, model tafsiran yang paling bagus. Karena yang paling faham firman Allah tentang Allah adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, jadi pelajaran pagi ini yang paling utama tadi apa? Takutlah terhadap apa? Hari kiamat. Salah satu yang memberikan rasa takut pada hari kiamat, seseorang tidak akan bisa menolong orang lain. Ada yang namanya di dunia mantan anak, kan gak ada. Hanya orang-orang yang punya hati bejat saja yang tidak memperhatikan anaknya. Seperti yang terjadi di beberapa tempat, di beberapa waktu di zaman sekarang. Mencincang-cincang anaknya, memukuli anaknya tanpa ampun, akhirnya meninggal, dan semisalnya. Itu hanya orang-orang yang berhati kasar, berhati tidak punya rasa kasih, atau mungkin pada saat itu dia benar-benar bingung dengan keadaan yang dia hadapi. Intinya orang tua tidak akan pernah lepas dari anaknya. Anak tidak pernah lepas dari orang tuanya. Selalu saling tolong menolong. Ya. Kalau ada orang tua dilecehkan di hadapan sang anak, maka sang anak berani pasang dada, pasang nyawa untuk kehormatan orang tuanya. Betul apa betul? Ya. Tapi di akhirat tidak manfaat. Perkataan Nabi kepada anaknya, minta kepadaku wahai Fatimah apa saja. Kalau sudah di kiamat, la ughni anki syai'an. Aku tidak bisa menolongmu sedikit pun. Syai'an di sini ya, seperti yang disebutkan di dalam ayat ini, la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Lihat. Ya. Ini sebuah perkara sedikit tentang bahasa tetapi maknanya penting nanti. Lihat. La tajzi nafsun, ya, lihat, perhatikan kata-kata nafsun ini, an nafsin, ini juga perhatikan syai'an. Ini kaedah sebenarnya sering banget saya ulangi, tapi tidak mengapa. Lihat, seseorang nafsun tidak akan memberikan pertolongan atas orang lain. Lihat, kata-kata nafsun tidak pakai alif lam. Jadi ada nafsun yang pakai alif lam. An-nafsu jadinya. Paham bedanya? Ini pakai alif lam, ini tidak pakai alif lam. Ini tidak pakai alif lam, ini pakai alif lam. Ini juga tidak pakai alif lam. Dalam bahasa Arab, ini namanya kalimat atau kata nakirah. Tulisannya bagaimana nakirah, Ustaz? Nakirah. Nih. Nakirah. Apa arti nakirah? Sesuatu yang tidak ditentukan. Ya. Sesuatu yang tidak ditentukan. Jadi seperti ayat ini, la tajzi nafsun, tidak akan memberikan pertolongan nafsun, seorang jiwa, siapapun, tidak ditentukan, umum, ya, an nafsin, untuk seseorang, siapa orangnya, tidak ditentukan juga, menunjukkan keumuman. Syai'an, pertolongannya jenis apa yang tidak bisa? Syai'an, apapun. Maka kaedahnya, kata nakirah jika dalam bentuk peniadaan menunjukkan kepada keumuman. Ya, artinya di sini seorang siapapun dia, entah dari derajat yang paling dekat dengan Allah, para nabi, para rasul, para suhada, para siddiqin, atau orang yang paling rendah derajatnya di sisi Allah, orang ahli maksiat, tidak bisa memberikan pertolongan kepada siapapun, entah itu kerabatnya apalagi orang lain. Pertolongannya jenis apa? Apapun tidak bisa. Syai'an, karena disebutkan dalam bentuk apa tadi? Nakirah. Paham Pak ya? Bisa dipahami ya? Dalam bentuk apa? Nakirah. Jadi kaedahnya, jika catat silahkan. Jika suatu kata nakirah, disebutkan dalam bentuk peniadaan, maka menunjukkan keumuman. Saya ulangi, jika kata nakirah disebutkan dalam bentuk peniadaan, maka menunjukkan apa? Keumuman. Siapa yang bisa menjelaskan dari ayat ini? Tolong dijelaskan. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Di situ ada tiga kalimat nakirah. Nafsun, nafsin, kemudian syai'a. Bagaimana menunjukkan keumumannya? Maksudnya gimana? Nah, saya ingin hanya cuma tahu kalau bapak-bapak paham. Silakan. Biasanya Pak Nanang ini. Coba. Seperti dalam ayat ini, tidak akan memberikan pertolongan nafsun. Itu maksudnya seorang siapapun. Ya, kalau ada dalam bahasanya pun, itu maksudnya apa? Umum. Siapapun dia. Entah bapak kepada anaknya enggak bisa kasih pertolong. Entah anak kepada bapaknya enggak bisa ngasih tolong. Entah kakak kepada saudaranya tidak bisa ngasih tolong. Ya, entah apalagi. Apalagi bos sama pegawainya cuma itu enggak bisa ngasih tolong. Ya. Apalagi cuma kawan-kawan sepengajian enggak bisa ngasih tolong. Kalau di dunia mungkin bisa. Oh, si fulan ada permasalahan, ayo kita bantu. Bisa. Di akhirat enggak bisa. Bahkan mungkin, lihat perhatikan. Bahkan mungkin di akhirat yang teman-teman kita bisa menjadi apa? Musuh. Kecuali yang dibangun di atas ketakwaan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin." Artinya orang-orang yang kawan-kawan akan menjadi musuh nanti pada hari kiamat kecuali orang-orang yang bertakwa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ayat yang saya bacakan tadi, al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'dhin aduun illal muttaqin, kawan-kawan pada hari kiamat akan menjadi musuh dengan sebagian yang lainnya kecuali orang-orang bertakwa, itu disebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Ya. Baik, bapak ibu, kita lanjutkan. Jadi ini perhatian yang pertama seperti yang saya katakan tadi, harus kita takut kepada hari kiamat. Yang kedua, salah satu yang membuat rasa takut hari kiamat adalah apa? Tidak ada seorang pun yang bisa nolong kita. Kata dalam bahasa hadis syafaat uzma, ketika para nabi dimintai oleh manusia seluruhnya, seperti Nabi Ibrahim dimintai oleh manusia, ayo Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar Allah memberikan syafaatnya kepadamu agar kita ini dimulai hisabnya. Sekarang kita telanjang, kita dalam keadaan tanpa memakai alas kaki, tidak terkhitan, matahari begitu dekat, tapi tidak ada nasib. Menunggu itu kan paling tidak enak, Pak. Ya. Apalagi menunggu kalau dilamar enggak selesai-selesai lamarannya, ya. Paling tidak enak. Nunggu, tidak ada kepastian. Digantung. Begitu juga seorang istri Ya nunggu-nunggu, apakah dicerai? Enggak, dicerai enggak. Paling tidak enak nunggu. Nah, begitulah orang-orang di padang mahsyar, nunggu tidak enak. Makanya mereka minta kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian setelah itu, kata Nabi Ibrahim apa? Ini yang berkaitan dengan nafsi-nafsi. Sekarang sendiri-sendiri deh. Nafsi-nafsi. Sendiri-sendiri. Ya. Artinya tidak ada yang bisa nolong. Allah murka pada saat itu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kemudian Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, "Wa la yuqbalu minha ay an-nafs syafa'atun li ahadin biduni idznillah wa ridahu 'anil mashfu'i lahu." وَلَا يَرْضَى مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُهُ وَكَانَ عَلَى السَّبِيلِ وَالسُّنَّةِ. Perhatikan. Kemudian Allah berfirman kan, tidak diterima darinya, dari seorang pun, syafaat. Syafaat itu, kalau bahasa kerennya Pak, rekomendasi. Ya. Jadi, kalau kita lihat dari bahasa, syafaat itu artinya minta tolong, minta ampunan untuk orang lain. Silakan dicatat. Ya, syafaat artinya minta ampunan kepada Allah untuk orang lain. Itu syafaat. Minta ampunan kepada Allah untuk orang lain. Jadi di situ siapa yang minta, siapa yang dimintai, siapa yang dimintakan untuknya. Ada tiga orang berarti Pak. Ada tiga dimensi di situ. Yang meminta kepada Allah, kemudian ada Allah, kemudian ada orang yang dimintakan untuknya. Perhatikan proses syafaat. Ya. Ini saya tidak tahu nanti ada masukan dari ibu-ibu khususnya. Papan tulis ini tidak bisa dilihat Ustaz katanya, karena lampunya. Mungkin kita bisa nanti musyawarah bagaimana jadinya. Iya. Kalau siang. Oh, kalau malam enggak. Oh gitu. Iya, baik. Perhatikan baik-baik. Syafaat. Kita sekarang berbicara tentang apa? Syafaat. Syafaat itu ada Allah, sang pemilik syafaat mutlak. Kemudian ada peminta syafaat. Ada yang dimintakan. Untuknya syafaat. Ya. Seperti kejadian asy-syafa'atul uzma, ketika manusia seluruhnya dikumpulkan, maka manusia bingung, ini kapan mulai hisab, kapan dimulai timbangan, kapan dimulai dimintai pertanggungjawab. Enggak ada kepastian. Akhirnya mereka pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, sallallahu alaihi wa ala alihi. Nah, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku sebagai peminta syafaat. Kepada siapa? Kepada Allah. Tadi kita katakan pengertian syafaat bagaimana? Meminta kepada Allah untuk orang lain. Meminta kepada Allah, apa maksudnya? Meminta apa? Meminta agar orang lain diampuni. Nah, begitulah Nabi Muhammad SAW ketika meminta syafaat kepada Allah, kemudian agar apa? Agar dimulai hisab. Untuk siapa dimulai hisab? Untuk manusia seluruhnya. Makanya disebutkan pada waktu itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Ahmad dan Muhammad. Kenapa? Karena dipuji oleh seluruh manusia. Ya, setelah Allah berkat beliau, berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hisab dimulai. Akibat syafaat yang beliau minta kepada Allah, hisab dimulai. Makanya seluruh manusia memuji. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah Subhanahu wa taala membangkitkanmu untuk mendapatkan tempat yang terpuji. Nah, tempat yang terpuji tersebutlah ketika asy-syafa'atul uzma. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu, ini proses syafaat. Jadi nanti misalkan ada anak yang meninggal masih kecil, anak kita. Itu kan tabungan bagi orang tuanya, asalkan dia bersabar. Nanti si anak ini minta kepada Allah agar orang tuanya diampuni dosanya. Paham proses syafaat? Ya. Jadi kalau seandainya di dunia kita itu rekomendasi. Misalkan Pak Suryansa, saya bilang kepada Kak Saiful, itu cocok tuh diterima sebagai pegawai, semangat, tidak banyak omong, mudah-mudahan beliau ikhlas. Maka beliau kan taunya sama saya, Pak Saiful tahu sama saya. Ketika saya rekomendasikan beliau, ketika saya berikan syafaat kepada beliau, akhirnya dengan mudah diterima. Walillahil mathalul a'la, dan Allah mempunyai perumpamaan yang lebih tinggi. Ya, peminta syafaat minta kepada Allah untuk siapa? Untuk orang ini. Sama nanti gitu juga. Kan Allah berfirman, "As-siyam wal Qur'an yashfa'an yaumal qiyamah." Puasa dan pembacaan Al-Qur'an akan memberi syafaat nanti pada hari kiamat. Bagaimana prosesnya? Di sini puasa. Di sini Al-Quran, minta kepada Allah, wahai Allah, dia tidak tidur untuk membaca firman engkau, ampuni si fulan. Kemudian puasa juga, wahai Allah, dia menahan lapar, minum, ya, karenamu, maka ampuni si fulan. Nah, begitu proses syafaat. Paham Pak? Ya, bisa dipahami proses apa? Syafaat. Nah ini para ikhwan, makanya di hari kiamat wala yuqbalu minha syafa'ah. Satu, ini juga nakirah juga nih, perhatikan. La yuqbalu minha syafa'ah. Lihat, tidak ada alif lamnya. Pokoknya kalimat yang tidak ada alif lamnya dan dia bisa dikasih tanwin, itu biasa disebut nakirah. Tidak diterima darinya, dari manusia-manusia, dari seseorang pun, syafaat, syafaat, rekomendasi. Pada hari itu tidak manfaat syafaat. Kecuali, nanti ada pengecualian, yang diridhai oleh Allah. Kali di dunia, kita kan bisa maju sebagai orang tua, tolong dong anak saya diterima, maju bisa kan? Kita sebagai peminta syafaatnya, pemberi rekomendasinya. Tapi di akhirat tidak akan bisa. Semuanya sendiri-sendiri. Syafaat tidak akan bermanfaat pada hari kiamat. Ya, syafaat tidak akan bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan, bukankah hari kiamat itu yang ditunggu-tunggu syafaat? Yang tidak bermanfaat adalah syafaat yang tidak diridhai oleh Allah. Makanya Syekh setelah itu menyebutkan syarat syafaat. Catat, syarat syafaat. Beliau mengatakan di sini syarat syafaat, syafa'atu li ahadin biduni idznillah. Tidak akan ada syafaat nanti pada hari kiamat kecuali satu, dengan izin Allah. Ini syarat terjadinya syafaat. Yang kedua, orang yang diberi syafaat diizinkan, diridhai oleh Allah. Yang diberi syafaat diridhai oleh Allah. Jadi begini Pak, ya, ini syarat terjadinya syafaat. Ada izin Allah. Kemudian yang kedua, diberi syafaat. Saya ulangi lebih baik dengan bahasa yang lain. Ada ridho Allah. Ya, ada izin Allah, ada ridho Allah. Ya, syarat terjadinya syafaat ada dua. Ada izin Allah, ada ridha Allah. Izin Allah ini untuk siapa? Ini. Peminta syafaat. Yang berdoa kepada Allah, wahai Allah, ampuni orang tuaku. Wahai Allah, dan nanti Al-Quran berdoa kepada Allah, wahai Allah, si fulan telah membacaku, maka ampuni, berikan syafaat kepada dia. Ini, ada izin Allah. Kalau ini tidak diizinkan, terjadi enggak syafaat? Tidak. Ketika syafaatul umma yang di padang mahsyar tadi, ketika Nabi diizinkan, terjadi enggak? Tidak diizinkan, terjadi enggak? Tidak terjadi. Pas diizinkan baru terjadi. Ketika Allah berfirman, ketika itu kan Nabi Muhammad langsung tersungkur sujud, kemudian memuji Allah dengan pujian yang sangat luar biasa. Beliau tidak pernah memuji Allah di dunia seperti itu. Kemudian Allah berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Subhanallah, saya merinding Pak. Pemandangan yang sangat luar biasa. Pemandangan yang, wahai Muhammad, angkat kepala engkau. Wasyfa'atu syafa'at. Berikan syafaat. Engkau telah diizinkan untuk memberi syafaat. Ya, ada izin dari Allah untuk siapa? Peminta syafaat. Jangan lupa ya. Jadi judulnya syarat apa? Terjadinya syafaat. Tulis begitu, syarat terjadinya syafaat. Satu, ada izin dari Allah. Untuk siapa izin tersebut? Peminta syafaat. Ya. Yang kedua, ada ridho Allah. Nah, ini untuk siapa? Lihat, Allah akan mengizinkan si fulan, tapi belum tentu Allah ridho kepada si fulan. Perhatikan, yang diridhai oleh Allah lah saja orang yang dapat syafaat. Makanya saya beri contoh. Di sini ada puasa, ada baca Quran, tapi orangnya mensyirikkan Allah. Syafaatnya sudah diizinkan oleh Allah. Tapi orangnya apa? Tidak apa? Diridhai. Paham maksudnya, Pak? Ya. Jadi izin dari Allah untuk peminta syafaat, ridha dari Allah untuk siapa? Yang dimintakan untuknya syafaat. Paham? Ada sedikit kebingungan? Tidak ada ya? Saya yakin paham ya? Ya. Syarat terjadinya syafaat harus ada ini. Tidak akan mungkin bisa anak kita yang meninggal akan memberikan syafaat kepada kita kalau kita orang tuanya, ya, kalau kita tidak diridhai oleh Allah. Nah, syarat mutlak untuk diridhai oleh Allah menjadi orang beriman, tidak mensyirikkan Allah. Syarat mutlak untuk diridhai oleh Allah. Di sini tadi. Iya, bisa. Malaikat, nanti ada kan orang-orang yang bisa memberikan syafaat. Ada amalan-amalan seperti misalkan membaca doa setelah azan. Ya. Man qala hina sami'a nida, ketika mendengar azan dia mengucapkan Allahumma rabb hadi sampai habis, hullat lahu syafa'ati. Halal baginya syafa'atku. Nah, doa itu nanti akan minta apa sama Allah? Ya Allah, beri ampuni si fulan. Kan definisi syafaat tadi apa? meminta ampunan kepada Allah untuk orang lain. Jadi doa itu nanti, puasa itu nanti, baca Quran itu nanti, minta kepada Allah, ya Allah ampuni si fulan. Kapan dia bisa minta? Ketika ada izin. Kapan doanya dikabulkan? Ketika diridhai oleh Allah. Nah, maka hati-hati. Semua manusia. Dari mulai Adam sampai manusia. Makanya beliau disebut maqaman mahmuda. Ini beda lagi. Ya, jadi syafaat itu jenisnya macam-macam. Ada yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma, syafaat umum, syafaat yang paling agung yang dimiliki hanya oleh Nabi. Ada yang namanya syafaat juga khusus untuk Nabi nanti, Nabi Muhammad SAW. Ada syafaat umum untuk orang beriman. Ya, begitu. Sampai malaikat bisa menjadi peminta syafaat. Tentunya malaikat dapat izin. Tapi apakah diridhai oleh Allah atau tidak? Yang ini, orangnya ini. Jadi ketika kita minta syafaat, ya Allah, berikanlah saya kepada saya, keluarga saya, syafaat Nabi Muhammad. Oke, kalau kita minta. Nah, ini sering saya lagi godok dalam pemikiran saya. Sering dalam kehidupan seseorang minta ampun, tapi tidak ada hubungan dengan dia dalam minta ampunnya. Apa maksudnya? Sering orang, ya Allah ampuni saya, ya Allah berikan syafaat kepada saya. Tapi kelakuannya sehari-hari tidak menunjukkan dia minta ampun. Paham maksud saya? Kelakuannya sehari-hari tidak menunjukkan dia ingin dapat syafaat, gitu loh. Ini kan bertentangan. Sama kalau kita lagi di padang mahsyar, di mana? Di wukuf di Arafah. Ya Allah ampuni, ampun. Pulang haji kembali lagi. Sama kita kalau berdoa sehari-hari. Ya Allah berikan rezeki kepada saya, ya Allah berikan begini. Halah. Tetapi dalam prakteknya bertentangan dengan doa yang kita minta. Ini enggak akan terjadi. Sama kalau kita minta syafaat, ternyata na'udzubillah si fulan yang minta syafaat tadi tidak diridhai oleh Allah, gara-gara dia kafir, gara-gara dia musyrik. Bisa dipahami ya Pak ya? Ini menarik sekali tentang syafaat ini, dan kita berharap banyak dari syafaat. Makanya saya sering mengatakan salah satu yang dibutuhkan nanti pada hari kiamat apa? Syafaat. Salah satu yang dibutuhkan pada hari kiamat adalah syafaat. Iya. Itu dulu itu. Untuk pengampunan nanti. Nanti. Ya, nanti itu sesuai dengan amalnya. Ini di sini manusia seluruhnya. Untuk apa? Syafaat umma itu untuk apa? Untuk dimulai hisab itu tok. Itu semua ada. Karena kan tidak ada kepastian, Pak. Manusia diam aja. Ada yang keringatnya sampai sini, keringatnya sampai sini. Diam, enggak ada, enggak bisa bergerak. Tidak ada yang bisa bergerak tanpa izin Allah. Bayangkan pemandangan yang harus kita takuti. Makanya poin paling luar biasa pada pagi ini adalah takutlah pada hari kiamat. Sebab takutnya seseorang tidak bisa memberikan pertolongan kepada orang lain. Siapapun dia, apapun dia, pertolongan apapun. Dan yang takutnya lagi tidak ada syafaat. Kecuali dengan dua hal. Gak bisa memberikan syafaat. Tidak bisa memberikan rekomendasi. Kecuali dengan dua hal tersebut. Ya, bisa dipahami. Ini cukup kiranya. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Menarik. Saya tertarik sekali pagi ini karena pembicaraan syafaat. Karena itu yang selama ini kita kalau beramal, Pak, pasti kurang. Ya, sudah amalnya enggak sempurna, dibarengi nanti tidak ikhlas, ingin dipuji, ingin dilihat, ya, ingin disebut-sebut namanya. Itu selalu seperti itu menghinggapi diri kita. Ujub, ya, selalu seperti itu menghinggap diri kita. Nah, makanya salah satu yang bisa mengangkat itu apa? Syafaat. Makanya kita berharap banyak dari syafaat, ya. Maka saya sering mengatakan, jika ada amalan yang berbuah syafaat jangan pernah remehkan. Salah satunya adalah menjawab azan dan berdoa setelah azan. Salawat dulu. Iya, ada bacaan salawat di depannya, ya boleh. Karena itu termasuk rangkaian doa setelah azan. Allahu a'lam. Nah, ada pertanyaan. Pakai mic, Pak, Ustaz. Karena ada yang dengar. Kasih, Pak. Ya, Ustaz, kita kan di pada hari Jumat dianjurkan di sana untuk memperbanyak selawat kepada Nabi. Itu juga dalam rangka syafaat. Termasuk selawat itu termasuk pemberi syafaat nanti pada hari kiamat. Maka bahagialah orang yang lisannya mudah berselawat, karena itu pemberi syafaat nanti pada hari kiamat yang kita sangat butuhkan. Dan itulah bedanya mungkin jamaah di luar dari radio Gema Madinah, pendengar radio Gema Madinah, kemudian radio-radio yang merelay saya juga dengar dari radio dari Jawa Timur, Ponorogo Radio Idzaatul Khair, kemudian dari Ummahat di Australia. Kalau tidak melihat seperti ini susah. Yang saya gambarkan di mana? Di papan tulis. Ya. Maka ini salah satu keistimewaan orang yang langsung menghadiri majelis. Tetapi bagaimanapun orang yang mendengarkan melalui radio-radio dan streaming-streaming live, mudah-mudahan juga mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kan saya menggambar sekarang dan itu saya tunjukkan siapa meminta syafaat, siapa yang dimintai syafaat, kemudian siapa yang diminta untuknya syafaat. Dan harus dua izin tadi. Izin dari Allah dan ridho dari Allah. Izin dari Allah terhadap peminta syafaat. Ridho dari terhadap orang yang dimintakan untuknya syafaat. Nah, mudah-mudahan bisa dimaklumi. Nah. Ustaz, kameramen mau nanya. Ya, silakan. Kan ada dijelaskan dalam satu hadis ada 7 golongan yang mendapat perlindungan dari Allah di padang mahsyar. Apakah pertolongan yang dimaksud ini termasuk syafaat yang ini, Ustaz? Kalau di sana ada amalan-amalan yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai syafaat secara langsung. Syafaati yaumal qiyamah, seperti misalkan syafaati li ahlil kabari lil ahlil kabairi min ummati, ya. Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Nah, itu jadi syafaat lebih khusus, ya. Bukan hanya sekedar keistimewaan sebuah amal, tidak. Syafaat itu lebih khusus karena arti syafaat memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang dimintakan syafaat untuknya. Gitu, lebih khusus dia. Ya, tidak semua keutamaan beramal, tetapi permintaan ampun saja. Nah, silakan yang lain. Ya, Mas Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan di sini, Ustaz, apakah ada dijelaskan di dalam sabda-sabda Nabi tentang apa-apa saja sih yang menyebabkan seseorang tersebut terhalang mendapatkan syafaat? Iya. Bagus pertanyaannya. Ya, apa saja yang sebab seseorang terhalang mendapatkan syafaat? Maka salah satunya tadi yang kita sebutkan, kalau kita lihat dari syarat, orangnya tidak diridhoi oleh Allah, Mas. Tidak diridhoi, dan salah satu ciri mutlak orang yang diridhoi oleh Allah terlepas dari kesyirikan. Ya. Orang yang syafaat hanya akan berlaku pada orang yang diridhai oleh Allah. Yang tidak diridhai oleh Allah tidak berlaku padanya. Nah, salah satunya adalah orang yang berbuat kesyirikan. Demikian. Untuk saat ini itu dulu saya jawab, ya. Nah, silakan. Dari Radio Gema Madinah FM Martapura. Ustaz, kalau kita enggak hafal doa kunut waktu sholat witir, lalu doa apa yang harus kita ucapkan sebagai gantinya? Kalau ada, tolong ajarkan saya doa yang sahih sebagai ganti doa kunut tersebut. Iya. Tidak usah nyari ganti, hafal. Ya. Tidak usah nyari ganti, hafal saja dulu doa witir tersebut. Kalau belum hafal, maka hukum berwitir ketika kunut, hukum berkunut ketika witir, terbalik saya. Hukum berkunut ketika witir, ya itu hukumnya sunnah. Dan bisa kapan saja kita kerjakan, tidak mesti setiap kunut, setiap witir kita harus apa? Berkunut, tidak mesti. Ya. Cuma Rasulullah SAW kebiasaan beliau berkunut ketika sholat witir. Dan doanya sangat mudah, cuma 9 kalimat. Ya. Apa? Doa yang pertama, Allahumma hadini fiman hadait. Ya Allah, berikan aku petunjuk di dalam orang-orang yang kau berikan petunjuk. Allahumma hadini fiman hadait wa afini fiman afait. Dan sehatkan aku di dalam orang-orang yang engkau sehatkan. Habis itu wa tawallani fiman tawallai. Dan berikan aku pertolongan. Tolonglah aku dan masuk aku ke dalam orang-orang yang engkau tolong. Waqini syarra ma qadait. Dan tahanlah dari diriku keburukan apa yang telah ditakdirkan. Fa innaka taqdi wa la yuqdha 'alaik. Yang kelima, sesungguhnya engkau telah menakdirkan dan tidak ada yang menolak takdirmu. Innahu la yadhillu man walai. Sesungguhnya tidak akan sengsara, terhina orang yang engkau jadikan pertolongan atasnya, orang yang engkau tolong, orang yang engkau bela. Wala ya'izzu man hadai. Dan tidak akan mulia, jaya orang yang engkau musuhi. Tabarakta ya wa ta'ala. Tabarakta wa ta'ala. Semoga keberkahan kepadamu dan semoga engkau selalu menjadi maha tinggi. Selesai. Ya, boleh mengangkat tangan. Memang di dalam kunut witir ya, kita diperbolehkan untuk mengangkat tangan. Ya, karena dia doa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa di dalam sholatnya. Ya, mengangkat tangan. Demikian. Jadi kalau seandainya ya ditanya apa doa lain selain kunut witir, maka saya katakan pagi ini sebelum witir nanti malam insyaallah pian sudah hafal. Nah, hafal dulu doanya, mudah-mudahan bisa dipakai nanti ketika witir. Wallahu a'lam. Nah. Silakan Mas Rabi. Bismillah. Mau tanya untuk syafaat Ustaz. Jadi kan guru bisa enggak misalnya ustaz mengajarkan kita kan. Nah, kita mengamalkan ilmu yang diajarkan Pak Ustaz dan ilmu yang bermanfaat bisa mengalir. Apakah nanti ilmu itu bermanfaat dan Pak Ustaz bisa mendapatkan pahala dari ilmu yang kita bermanfaat tadi? Apakah bisa memberi syafaat nanti di hari kiamat dengan ilmu itu? Mungkin saja. Terima kasih. Iya, semua ilmu yang diajarkan dia akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Karena salah satunya adalah dia amalan yang akan minta ampun kepada Allah untuk orang yang mengajarkan ilmu tersebut. Ya, amalannya tersebut yang akan minta syafaat kepada Allah untuk orang yang mengajarkan ilmu tersebut. Jadi, para ikhwah sekalian, dan ini yang salah satu membuat orang-orang tidak bosan-bosannya untuk mengajar, untuk berdakwah, untuk menasihati. Ya. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diajarkan, kalau dia mengajarkan kembali, ya, kalau dia mengajarkan kembali, maka dia akan mendapatkan pahala seperti itu. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramai betul di kalangan lingkungan kita atau masyarakat. Dengan berlogikanya prasangka baik kepada Rasulullah karena Rasulullah Habibullah, maka mereka ramai-ramai berselawat dalam rangka mendapatkan syafaat. Apakah cara demikian itu yang memang berkembang itu patut gitu kan dikembangkan lagi, atau itu caranya belum sesuai dengan sunnah Rasul. Bagaimana? Ya, solawat itu termasuk daripada amal yang sangat luar biasa. Tapi kalau ditambah an solawatan, nah ini perlu karena bahasa itu nanti ada apa namanya ritual-ritual tersendiri yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ya, bersolawat itu termasuk amalan sangat luar biasa yang mendatangkan syafaat nanti pada hari kiamat. Tapi kalau sudah solawat tahan, nah ini perlu kembali kepada contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kembali kepada contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah pernah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan dengan membatasi harinya, caranya, kemudian jenisnya, salawatnya harus salawat ini, ya? Apakah salawat yang diajarkan oleh Rasulullah lebih utama dibandingkan salawat yang adanya 1000 tahun sepeninggal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kan jelas-jelas selawat yang diajarkan oleh Rasulullah lebih utama dibandingkan selawat yang ada di zaman sekarang yang dibuat-buat oleh manusia. Bahkan di dalam hadis tentang minta bacaan selawat itu Rasul SAW mengatakan kul, katakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, jadi lebih baik kita baca selawat yang sesuai dengan sunnah Rasul, caranya pun sesuai dengan sunnah Rasul, jumlah bilangannya pun sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma saya katakan kepada para jamaah sekalian, ya, ketika kita ingin membenarkan apa yang ada di masyarakat, maka bersikaplah dengan sikap yang baik, berkatalah dengan perkataan yang baik. Jangan langsung diponis, taulah salawat ikam itu kada ada contohnya dari Rasul, kada diterima. Nah, itu jangan seperti itu. Maka pakai bahasa yang baik. Bahasanya seperti misalkan salawat yang paling utama adalah yang diajarkan oleh Rasulullah, maka lebih baik kita mencontohnya. Karena beliau yang memberikan petunjuk kepada kita. Tujuannya sama, bahasanya berbeda. Ya. Syekh Albani rahimahullah sering berkata, kebenaran itu berat atas manusia. Coba kita ngaji sekarang, ini berat kan? Enggak ada ketawa ketiwi, enggak ada hahaha, berat kan? Konsen, fokus, ya sedikit saja ngantuk sudah enggak paham. Hah? Iya, datang hujan-hujan, berat itu. Hak itu berat gitu loh. Kebenaran itu berat, apalagi kalau disampaikan dengan cara yang salah, jadi tambah berat nantinya. Ya, suka memvonis, suka berkata-kata kotor, keji kepada orang. Nah, ini nanti tambah berat lagi, orang susah menerimanya lagi. Kebenarannya saja ayat Al-Qur'an yang dibaca, ya, bukan cerita-cerita lucu, tidak mendongeng, ya. Tidak dari kesan pertama bukan hahaha. Ada dulu Pak di Damam saya mendapati seorang ibu-ibu, beliau wah rindu ah saya sama Damam katanya, karena pindah ke kota lain. Kenapa? Kajiannya meskipun sedikit tertawa, sedikit senyum, tapi yang dibacakan ilmu. Nah, begitulah ciri-ciri kajian-kajian yang memang benar-benar menuntut ilmu di dalamnya. Bukan hanya ya, cerita-cerita lucu, apalagi sampai lucu plus yang berkaitan dengan syahwat. Ini bukan itu ya, kita bukan mencari yang seperti itu. Maka kebenaran itu berat kata Syekh Albani, apalagi disampaikan dengan bahasa yang tidak baik, yang tidak sopan. Maka ini akan tambah berat lagi nanti. Demikian. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf kepada para pendengar yang memberikan pertanyaannya belum bisa dijawab. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.